cintamu. Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Tidak kuduga semua terjadi, kau telah ingkar janji. Lidah siapa yang manis bermadu dulu mengukir janji. Sumpah siapa yang telah terucap dulu sehidup semati. Lenyaplah sudah janji-janji itu, hilang terbawa di angin lalu. Kini engkau telah pergi, aku sendiri berteman sunyi. Semoga derita ini takkan terjadi kedua kali. Rasaku terbang jauh melayang, mimpi yang indah kini telah hilang. Tangisi cinta yang pergi.